Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pemirsa Al Asmaul Husna TV Cianjur, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar Radio Darul Iman Padang, dan beberapa TV ataupun radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian syarah doa-doa sholat. Kemarin kita sudah selesai membahas doa i'tidal atau bangkit dari ruku. Sekarang kita masuk ke gerakan berikutnya, yaitu sujud. Sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam sholat. Karena itulah sholat seringkali diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kata-kata sujud. Seperti seorang sahabat yang meminta kepada Rasul SAW agar dirinya bisa selalu menemani Nabi SAW di surga. Orang itu, sahabat itu selalu membantu, melayani Nabi SAW. Sampai suatu saat Nabi menyatakan, sal, mintalah kamu. Dia bilang, tidak, tidak mau. Dipaksa, minta, minta. Minta apa aja sebagai upah. Akhirnya karena dipaksa, dia meminta. Dia bilang, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin agar aku bisa menemanimu di surga nanti. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala dzalika bikathrati sujud. Maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat tentu saja sholat sunnah. Kalau sholat fardu gak bisa diperbanyak. Makanya hadis ini oleh para ulama diantara Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, beliau cantumkan di dalam bab sholat sunnat atau sholat tatawu, anjuran memperbanyak sholat tatawu. Dikatakan dalam hadis ini, fa'inni ala dzalika bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya salat. Kenapa salat disebut sujud? Sebab sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam salat, dan ketika itulah jarak antara seorang hamba dengan Allah paling dekat, ya. Itulah sujud. Lalu kaifiat atau tata cara sujud adalah, pertama, wajib sujud di atas 7 anggota. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Pertama adalah kening sambil berisyarat dengan tangannya ke hidungnya. Jadi yang kena adalah hidung dan kening. Wayadain, kedua tangan. Warukbatain, kedua lutut. Wa qadamain, dan kedua kaki. Jadi 7, ya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan ditambah 1 kening plus hidungnya. Maka letakkan ketujuh anggota itu di tempat sujud dalam posisi si jari-jari tertutup dan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Kalau ketika ruku jari-jarinya itu direnggangkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabiahu. Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau merenggangkan jari-jari tangannya dan ketika sujud merapatkan jari-jarinya. Mengarahkan ujung-ujung jari ke arah kiblat, ya. Nah, adapun doa yang dibaca sama dengan ruku, hanya bedanya antara azim dengan a'la. Kalau dalam surah, dalam ruku dibaca subhana rabbiyal azim, kalau di dalam sujud yang dibaca subhana rabbiyal a'la. Dan itu dibaca oleh Nabi SAW dalam setiap sujudnya setelah turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu yang paling tinggi, Al-A'la, subhana rabbiyal a'la. Oleh karena itulah maka Nabi membaca doa ini dalam setiap sujud dan menyuruh para sahabat dan umatnya untuk membaca ini dalam setiap sujudnya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang paling tinggi. Lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa ini dalam setiap sujudmu, sujud apapun. Subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali dan boleh lebih daripada 3 kali, ya. Sudah diterangkan subhana rabbi. Subhana maha suci. Makna maha suci, aku mensucikan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Di antara faktor yang masuk ke dalam kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah adalah adanya penghayatan ketika mengucapkannya. Sudah diterangkan subhana ini asal katanya usabbihu subhana. Disebut dengan sebutan maf'ul mutlak, yaitu maf'ul yang atau apa namanya maf'ul yang berupa masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat. Di awal kalimatnya usabbihu, ya. Usabbihu subhanallah. Usabihunya dibuang. Maka cukup masdarnya saja. Dan ini terpakai dalam ucapan atau dialog-dialog sehari-hari. Kita menyatakan syukron, kita menyatakan afwan, kita menyatakan sobron, dan seterusnya. Ya. Jadi syukron artinya asykuruka syukron. Nah, asykurukanya dibuang, tinggal syukronnya saja. Terima kasih, aku berterima kasih dengan sebenar-benarnya, tidak asal-asalan. Afwan, afautuka afwan, ya, afautunya dibuang, ya. Sobron, isbir, sobron, ya. Oleh karena itulah maka isim masdar yang merupakan maf'ul mutlak ini sering dipakai, termasuk subhana rabbiyal azim. Subhana asal katanya usabbihu subhana. Aku mensucikan dengan sebenar-benarnya pensucian. Siapa yang disucikan? Rabbi, Rabbku. Sudah kita terangkan, mensucikan Allah maknanya adalah meyakini Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Allah disucikan. Jadi ditolaklah, diingkarilah, ditiadakanlah semua aib, semua cacat, semua yang tidak layak dari diri Allah. Itu makna mensucikan Allah. Subhana, maha suci, siapa? Rabbi, Rabbku. Kenapa harus disucikan dalam posisi ruku? Karena posisi ruku adalah posisi ketika menghinakan diri di hadapan Allah. Kitanya hina, maka Allah suci dari kehinaan. Allah itu tidak hina, Allah tidak rendah, Allah itu agung dan sangat-sangat-sangat tinggi, ya. Oleh karena itu ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita. Allah suci dari kerendahan. Allah mah tidak rendah. Maka subhana, maha suci. Siapa Rabbku? Sudah kita terangkan kenapa Rabbku tidak ilahi. Tidak subhana ilahi. Tapi subhana Rabbi. Padahal makna ilah dengan makna Rabb yaitu sama-sama Allah. Tapi kenapa Rabb tidak ilah? Sebab Rabb mengandung makna seluruh sifat pengagungan, sifat keagungan Allah. Rabb maknanya pencipta, pengatur, penguasa, ya, yang memiliki semua sifat-sifat yang membuat Allah itu diagungkan ada dalam diri. Makanya Rabbi, subhana Rabbi. Al-A'la maksudnya yang paling tinggi. A'la itu disebut isim tafdil atau bahasa kitanya superlatif. Yang tertinggi. Maknanya tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah. Tinggi ini salah satu sifat Allah yang Allah jelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi pada kalimat terakhir wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Dalam surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah maha ali, maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-A'la Allah menyatakan subbihisma rabbikal a'la. Kata Allah, bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Al-A'la adalah sifat dari Rabb. Bukan sifat dari isim, bukan sifat dari nama. Sucikan nama Rabbmu, Rabbmu yang paling tinggi. Dalam surah Al-Lail ayat 20 Allah menyatakan, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Al-A'la. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 9 Allah menyatakan, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'an. Itu semua menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan maha tinggi di sini? Maha tinggi di sini, pertama, tinggi dari segi zat. Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Dan ini diungkapkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Toha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah itu istiwa di atas arsy. Arsy itu sudah kita ketahui makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dan lebih besar daripada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy. Istiwa maknanya tegak. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti bahwa kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah menempati aras. Tidak, kata siapa menempati. Tidak nempel. Ba'inun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Tidak berarti kalau Allah di atas aras, Allah membutuhkan aras. Tidak. Apapun yang terjadi pada arsy, hancur umpamanya, enggak ngaruh apa-apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak berarti kalau Allah istiwa di atas arsy, pertama berarti Allah menempati arsy, enggak. Kedua, tidak berarti Allah itu membutuhkan arsy, tidak. Juga yang ketiga, tidak berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah, tidak. Logika mana yang dipakai? Kalau umpama Allah istiwa di atas arsy, berarti Allahnya arsy-nya lebih besar daripada Allah. Logika mana yang dipakai? Atap itu ada di atas gantungan lampu. Apakah berarti atap itu lebih kecil dari gantungan lampu? Tidak, itu ya. Hanya posisi atapnya ada di atas gantungan lampu itu. Awan itu menaungi gunung. Apakah berarti gunung awan itu berada di atas gunung? Apakah berarti si gunung itu lebih besar daripada awan, menempel dengan awan dan awan butuh gunung? Tidak, ya. Makanya kalau ada yang menyimpulkan kalau Allah istiwa di atas ars, berarti Allah butuh ars, berarti Allah menempati ars, berarti arsnya lebih gede, itu entah logika yang bagaimana yang dipakai bisa berkesimpulan seperti itu. Oleh karena itulah semua yang tadi difahami keliru. Wajib diyakini Allah berada di atas ars, karena Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Ada beberapa hal atau aspek yang lebih menjelaskan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 18, Allah menyatakan wahuwal qahiru fauqa ibadi, Allah maha kuasa berada di atas seluruh hamba-Nya. Terhadap apa namanya malaikat yang sangat-sangat takut kepada Allah, surah An-Nahl ayat 50 Allah menyatakan yakhafuna rabbahum min fauqihim, mereka itu sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ketika sudah pernah saya singgung pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, akhirnya mereka mengakui salah dan siap untuk menerima hukuman. Tapi mereka tidak ingin hukumannya Nabi yang menetapkan. Sebab akan memberatkan mereka. Maka mereka menunjuk seorang yang juga turunan Yahudi. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ditunjuk, disepakati oleh Nabi dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Sa'ad bin Mu'ad menetapkan semua laki-laki dewasanya dibunuh. Adapun wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Hartanya semuanya dirampas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan anna Sa'dan hakama ala Bani Quraidah ayuqtala minhum kullu man jarat alaihi musib. Wa antusabba dharariyuhum. Wa antu qassam amwaluhum. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Sa'ad bin Mu'ad menetapkan hukuman atas Bani Quraidah. Seluruh laki-laki dewasanya dibunuh. Seluruh anak-anak dan wanitanya ditawan dan harta-hartanya dibagikan kepada kaum muslimin. Ketika melihat putusan Sa'ad bin Mu'ad ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hakamta fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'i samawat." Kamu sudah menetapkan hukum tentang mereka dengan hukum Allah yang Allah menetapkan hukum itu di atas tujuh lapis langit. Di atas tujuh lapis langit. Selain itu, ya, seluruh urusan termasuk juga para malaikat yang Allah tugaskan di bumi dan di langit pertama sampai langit ketujuh, setelah melakukan tugasnya mereka lapor kepada Allah dengan cara naik ke atas yang menunjukkan Allah ada di atas. Seperti firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah itu mengatur seluruh urusan dari atas langit sampai ke bumi, kemudian seluruh urusan itu naik kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ketiga dan yang keempat, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu warruhu, maka para malaikat dengan ruh, ruh yang dimaksud di sini malaikat Jibril. Seluruh malaikat dan malaikat Jibril setelah melakukan tugasnya di muka bumi, mereka naik kembali menuju Allah. Kalau naik berarti Allah ada di mana? Ada di atas. Nah, seluruh amal soleh yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga doa, itu yang diterima naik terangkat ke langit sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjelaskan itu dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Naiklah kepada Allah semua ucapan-ucapan yang baik, maksudnya doa-doa, dan amal-amal soleh diangkat menuju Allah. Naik, diangkat berarti kemana? Ke atas. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahihain itu Bukhari dan Muslim. Berkata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli thamratin min kasabin tayyib. Wala yas'adu ilallahi illa tayyib. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Thumma yurabbiha lisahibihi kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithlal jabal. Siapa orang yang bersedekah sebanding dengan sebiji kurma? Jadi sedekah itu sebiji kurma. Kalau diuangkan enggak seberapa. Kalau dirupiahkan sebiji kurma lah paling maksimal juga 1.000 rupiah gitu ya. 2.000 rupiah. Siapa orang yang bersedekah dengan sebiji kurma? Min kasabin thayyib. Dari hasil usaha yang baik. Sedekah dengan sebutir kurma ini dari sumber rizki yang halal. La yas'adu ilallahi illa tayyib, sebab tidak akan naik amal apapun kepada Allah kecuali dari yang baik-baik. Infak sedekah dari yang haram enggak akan sampai kepada Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang punya uang riba di bank terus disedekahkan, itu bukan sedekah. Karena apa? Karena bukan uang dia, ya. Kalau mau sedekah dari apa? Ya dari uang dia sendiri, dari hasil yang halal. La yas'adu ilallahi illa thayyib. Tidak akan naik kepada Allah amal apapun, sedekah apapun kecuali dari yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka Allah akan menerima sedekah ini dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah menumbuhkannya, mengembangkannya bagi para pelakunya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan biji-bijian yang ditanam dengan cara dipupuk, disiram, dan seterusnya. Hatta takuna mithlal jabal. Sampai yang tadinya hanya sebutir kurma menjadi sebesar gunung. Di dalam hadis yang sahih ini dikatakan, la yas'adu ilallahi illa thayyib. Tidak akan naik ke Allah amal apapun kecuali amal yang baik. Kalau dikatakan tidak naik, maka menunjukkan Allah itu ada di atas. Juga seluruh makhluk, ada beberapa makhluk yang naik, sebagian makhluk naik diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas. Seperti contoh, ada seorang nabi yang sampai sekarang belum wafat. Dan kelak di akhir zaman akan turun kembali. Untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah nabi ini? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Loh, kalau belum wafat, di mana sekarang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Jadi orang-orang Yahudi yang mau berikhtiar membunuh, meyakini atau menduga membunuh Nabi Isa itu, kata Allah, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh dan disalib itu subbiha lahum. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Mirip. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa itu ke arah dirinya, ke langit. Dalam Ali Imran ayat 55 Allah menyatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan Muhammad Isa nanti dan akan mengangkat dirimu ke arahku. Kalau mengangkat berarti kemana? Ke atas. Menunjukkan Allahnya ada di atas, di tempat tertinggi di atas seluruh makhluknya. Juga didukung dengan keterangan bahwa seluruh yang ada, yang berasal dari Allah yang diberikan kepada makhluk disebut dengan sebutkan diturunkan. Allah umpamanya menurunkan kitab Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Dari Allah ke para nabi yang diutusnya. Disebut dengan sebutan diturunkan. Seperti Az-Zumar ayat pertama, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Dalam As-Sajdah ayat yang kedua, Tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Kitab Al-Quran ini diturunkan. Kitab yang diturunkan ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berasal dari Allah Rabbul Alamin. Ya, itu semua menunjukkan Allah di atas. Di atas mana? Di atas langit. Sampai Allah secara tegas dalam surah Al-Mulk menyatakan, Amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit bahwa Allah nanti akan mengamblaskan kalian ke dalam tanah? Amintum man fis sama'i ayyursil 'alaikum hasiba? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit bahwa Allah nanti akan mengirimkan kerikil-kerikil yang menghujani kalian? Disebutkan dalam surah Al-Mulk ini bahwa Allah ada di atas langit. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia ini mau membebaskan salah satu di antara budaknya, tapi bingung yang mana ya. Lalu minta bantuan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh Nabi dites ada seorang jariah. Jariah itu hamba sahaya wanita, ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Wanita ini menjawab, Fis sama. Allah ada di langit. Terus ditanya, Waman anak, lalu aku siapa? Dia menjawab, Anta Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan, A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia itu seorang wanita mu'minah. Lihat, untuk mengetes, menguji keimanan seseorang, salah satunya ditanya, di mana Allah? Dia menjawab dengan benar Allah ada di langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang pengasih kata orang Sunda mahnya ahan karunyaan nya gampang mika dedeh mikanya ah mika cinta ar-rahimuna orang yang penyayang menyayangi sesama makhluk menyayangi sama manusia bahkan juga binatang disayangi diurus diperhatikan apalagi orang tidak memandang orang itu apakah ahli ibadah atau tidak. Pokoknya disayangi, disantuni, dibantu dan seterusnya. Diberikan perhatian. Orang yang maha penyayang seperti itu akan disayangi oleh Allah yang maha rahman, yang maha penyayang. Siapa yang ingin disayangi oleh Allah, dia harus memiliki sifat penyayang kepada sesama. Lalu Nabi menyatakan, Irhamu man fil ard. Sayangi oleh kasih oleh kalian siapa saja yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini dengan tegas, dengan jelas menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Ya, Kemudian juga keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit secara naluriah ini sudah diyakini oleh umumnya manusia walaupun tidak diberitahu dan tidak diajari sebelumnya. Semua orang ketika berdoa menadahkan kedua tangannya kemana? Ke langit. Seringkali orang secara apa namanya sadar tidak sadar menyatakan, nah gimana kita nasib kita gimana yang di atas sajalah. Siapa yang dimaksud yang di atas? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu benar. Saksinya tuh yang ada di atas. Nah, ketika berdoa juga mengangkat kedua tangan mengarahkan ke atas yang menunjukkan memang secara naluriah mereka meyakini Allah itu ada di atas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahu masifran khaibatain." Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu tapi Maha dermawan. Digabung antara pemalu dan dermawan. Karena apa? Kalau enggak ngasih malu gitu. Apalagi diminta tapi enggak ngasih malu. Saking dermawannya. Malu dan dermawan adalah dua sifat yang klop sekali. Allah merasa malu apabila seseorang menengadahkan kedua tangannya mengarah kepada Allah yang ada di atas, kemudian Allah tolak, tidak diterima alias ditolak oleh Allah. Allah malu. Makanya siapa yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan, Allah akan kabulkan. Suatu saat Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia. Terus menjelaskan semua pokok-pokok ajaran agama ini pada waktu Haji Wada. Lalu beliau menyatakan, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun." Kalian nanti akan ditanya tentang diriku. Apa yang akan kalian katakan kalau nanti kalian ditanya oleh Allah tentang diriku? Qalu, para sahabat bertanya, "Nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta." Kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, telah menunaikan risalah ini dan telah memberi nasihat kepada kami. Maka faqala bi usmi sababah yarfa'uha ila sama. Lalu Nabi SAW mengangkat telunjuknya ke arah langit sambil berseru kepada manusia, "Allahumma syad, Allahumma syad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan." Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian sambil berisyarat dengan telunjuknya ke atas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan yang juga lebih menjadi dalil tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ada di atas ketika peristiwa Mi'raj. Isra Mi'raj, kalau Isra perjalanan Nabi SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya ada di Mekah, Masjidil Aqsa-nya ada di Palestina. Dan itu jaraknya jauh. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian naik ke atas. Mi'raj namanya. Ya. Ke siapa? Menghadap siapa? Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di atas, sampai langit pertama dibukakan, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Sampai di Sidratul Muntaha. Di sanalah Jibril menampakkan dirinya di hadapan Nabi SAW dalam bentuk yang asli. Di Sidratul Muntaha di sampingnya ada surga Ma'wa. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha Jannatul Ma'wa. Id yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Sesungguhnya Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga Ma'wa. Dan itu di atas, setelah naik ke atas langit, pers ke satu, kedua, sampai ke tiga, sampai ke tujuh, sampai di atas langit ke tujuh, baru ada Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke sana. Yang kemudian menerima apa? Menerima perintah kewajiban sholat yang lima waktu. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita semuanya meyakini bahwa Allah berada di atas. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Ali. Dan ini wajib dibaca oleh setiap muslim ketika mereka sujud. Ketika sujud, Subhana, Maha Suci Engkau ya Allah. Kenapa harus disucikan? Karena kita sedang merendahkan diri. Kita rendah, Allah mah tidak rendah. Allah mah suci dari kerendahan, Maha Suci Engkau. Rabbi, Rabbku. Al-A'la, yang paling tinggi. Yang paling tinggi sebab ada di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Ayat yang ke-62, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ini juga dalam surah Luqman. Yang demikian itu bahwa sungguhnya Allah lah sesembahan yang hak yang sebenarnya, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Berdasarkan hal itulah, maka wajib diyakini Allah itu maha tinggi pertama dari segi zat. Keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Berdasarkan nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah, maka wajib diyakini Allah tertinggi di atas seluruh makhluknya. Dan itu dikuatkan dengan doa ketika kita sujud. Kitanya merendah. Ketika kita merendahkan diri kita, kita sebut Allah yang tertinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang tertinggi. Di atas seluruh makhluknya. Inilah ketinggian Allah yang pertama. Tinggi dari segi zat. Yang kedua, tinggi dari segi kudrah atau manzilah. Dari segi kemuliaan, dari segi kedudukan, dari segi kekuasaan. Allah maha tinggi, kekuasaan Allah di atas kekuasaan seluruh makhluknya. Kemuliaan Allah di atas kemuliaan seluruh makhluk, semuanya begitu. Maka hayati makna ini ketika kita bersujud. Jangan sampai hanya di mulut, tetapi makna yang terkandung di dalamnya luput dari penghayatan hati kita dan pikiran kita. Pertama, ketika membaca Subhana terkandung kesungguh-sungguhan. Karena ingat, Subhana adalah maf'ul mutlak. Yang di dalamnya mengandung makna kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah itu. Termasuk kesungguh-sungguhan ada penghayatan. Jangan sampai mulut Subhana, tetapi pikirannya tidak ikut menghayati. Hatinya tidak ikut menghayati. Jangan sampai seperti itu. Pertama itu, hayati. Harus ada penghayatan. Sucikan Allah dengan sesungguh suci-sucinya. Lalu disebut Rabb, bukan ilah. Karena dalam Rabb terkandung seluruh sifat kemuliaan dan keagungan yang menyebabkan Allah layak disucikan. Subhana Rabbiyal Al-A'la, yang maha tinggi. Allah di atas seluruh makhluknya. Di atas arasnya. Lebih tinggi dari aras dan lebih besar dari Allah, dari aras, dari seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Hayati makna ini ketika kita sujud, maka pengaruhnya, efeknya itu akan lain ke dalam diri kita. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka inilah makna dari kalimat yang kita baca di dalam sujud kita, Subhana Rabbiyal A'la. Di dalamnya terkandung beberapa poin penting. Pertama, ada kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah. Kedua, makna mensucikan adalah meniadakan atau mengingkari semua hal yang tidak layak bagi Allah. Aib, cacat, kekurangan itu ditiadakan dari diri Allah. Ketiga, mengandung pengagungan sebab Rabbi, Maha Suci Allah, Rabbku. Rabb ini mengandung makna pengagungan kepada Allah. Rabb itu seluruh sifat yang menyebabkan Allah layak diagungkan terkandung dalam Rabb. Rabb artinya pencipta, Rabb artinya pengurus, Rabb artinya penguasa, Rabb artinya pemilik, Rabb artinya pengatur dan seterusnya. Ya. Nah, dan Al-A'la adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dia tinggi dari segi zat dan tinggi dari segi kedudukan di atas seluruh makhluknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup penjelasan sore hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan mengajukan pertanyaan baik lewat telepon, WA ataupun SMS. Dan nanti akan dipandu dengan Pak Muzain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasannya mengenai tentang doa sujud. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa menelpon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Saiful Cihamblas. Cihamblas, ini Cililin ya? Iya, Cililin Pak. Ini ya, mau tanya, tadi posisi sujud. Ini posisi tangannya Pak, ada yang di depan saya lihat, ada yang di belakang. Itu posisi yang benarnya seperti apa? Itu saja Pak. Maksud? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful di Cihamplas Cililin, barakallahu fiik. Iya, di mana posisi tangan diletakkan? Tangan diletakkan sejajar dengan bahu, ya. Ketika Nabi SAW sujud, terlihat seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujrin, ya. Beliau menyatakan thumma hawa ilal ardi sajidan. Kemudian beliau tersungkur sujud ke bumi, ke tanah, ya. Wa wada'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibahi. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah sampai berbetulan dengan kedua bahunya. Jadi, kedua tangan diletakkan sejajar dengan kedua bahu, tidak di pinggir lutut, ya. Tidak juga beradu dengan lutut, sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya ketika sujud ada seekor anak kambing yang lewat di bawah perutnya, itu pasti bakal lewat, bakal bisa lewat. Menunjukkan di bawah perutnya itu ada ruangan yang cukup lega untuk bisa lewatnya seekor anak kambing di sana. Dan menunjukkan bahwa jarak antara kedua tangan dengan kedua lutut tidak berdekatan. Kedua tangannya sejajar dengan bahu, dah, lututnya tegak. Tapi tidak boleh sampai hampir tiarap begitu sehingga bobot badan itu bertumpu pada kedua tangan, cangkel nanti. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, ya, tapi antara kedua itu, pertengahan antara kedua itu, sehingga posisi kita selama sujud nyaman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Saya Abdiwar di Jakarta. Hardiwan. Abdiwar. Abdiwar. Abdiwar. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya senang sekali bisa dapat menghubungin. Pak, saya kadang-kadang pada saat sujud itu saya kan baca subhanallah bihamdihi itu, lalu saya agak lamakan, saya minta doa di dalam sujud itu, kira-kira boleh nggak Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang selesai sholat, karena saya senang selesai sholat itu, saya sujud lagi sendiri dan saya minta ampun kepada Allah Pak Ustaz. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Iya, silakan didengar di radio Pak ya. Taib Pak Abdiwar di Jakarta. Barakallahu fik. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih minimal 3 kali, lalu Pak Abdiwar tadi berdoa dengan doa lain. Boleh apa tidak? Bukan boleh saja tapi bagus. Karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, aqrabu ma yakunu bainal amdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak olehmu doa di dalam sujud. Tapi tidak boleh melupakan doa pokok sujud subhana rabbil a'lanya, jangan dilewat. Saking semangatnya berdoa, langsung begitu sujud berdoa. Minta rizki, minta jodoh, minta karir naik, minta ini, minta itu, subhana rabbil a'lanya lupa. Nggak boleh. Itu doa pokoknya wajib dibaca. Doa yang lainnya sunnah, ya. Jadi bukan hanya boleh, tapi dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnat, ya. Tapi tidak boleh mengabaikan kewajiban dari aspek lain. Contoh umpamanya, sebagai makmum kita wajib ikut imam. Jangan sampai nanti kita asyik berdoa tapi tidak ikut imam. Imam sudah berdiri lagi, ya, sudah baca Fatihah lagi, kita masih sujud. Nggak boleh seperti itu, ya. Apalagi imam sudah ruku, kita masih sujud. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Mengikuti imam hukumnya wajib, berdoa hukumnya sunnah. Jangan sampai mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib, ya. Jadi bagus berdoa di dalam sujud, di dalam sholat. Nah, kedua, sekarang seusai sholat, salam kanan, salam kiri, lalu berzikir, lalu berdoa. Boleh gak sujud lagi? Ya, dengan alasan itu jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah sujud. Ya, jawabannya adalah, yang dimaksud sujud, jarak terdekat antara hamba dengan Allah adalah sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Adapun di luar sholat, walaupun dalam posisi sujud, lebih jauh dibanding berdiri tapi dalam sholat. Kita dalam sholat, posisi berdiri. Itu lebih dekat jarak kita kepada Allah dibanding sujud tapi di luar sholat. Makanya Nabi SAW, para sahabat dan para ulama, tidak pernah ada pembahasan dianjurkan agar ketika berdoa sambil sujud. Tidak ada. Maksudnya sujud di luar sholat. Adapun anjuran ketika berdoa mengangkat tangan, banyak hadisnya ada. Penjelasan para sahabat, para ulamanya juga banyak. Dan itu termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa. Mengangkat kedua tangan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun berdoa sambil sujud, tapi sujudnya di luar sholat, tidak ada. Ada anjuran memperbanyak doa di dalam sujud, maksudnya sujud dalam sholat. Makanya tak ada satupun riwayat, tak ada anjuran dari sahabat dan para ulama bahwa seusai sholat kemudian sujud lagi untuk berdoa, tidak. Berdasarkan hal itu, tidak disyariatkan bersujud seusai sholat fardu, seusai wirid ba'da sholat fardu, lalu sujud baik untuk berdoa ataupun untuk mengungkapkan rasa syukur, tidak. Karena itu rutin, ya. Rutin sehari sampai 5 kali. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Heri di Pemalang, Ustaz. Silakan, Pak Heri. Afwan, Ustaz mau bertanya. Iya. Ketika kita sholat ikut imam, itu ya Ustaz. Semisal ini Ustaz, imamnya kalau baca, ya bukannya kita menggurui, ini kalau di bacaan surat-surat Al-Fatihah maupun surat-surat pendek lainnya, kadang panjang pendeknya itu banyak salah. Yang salah, itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Jazakallahu khairan. Pak Heri di Pemalang. Bagaimana kalau sholat imamnya salah tajwid makhraj, baik Fatihah ataupun yang lain? Kalau kesalahan tajwid dan makhraj itu sampai merubah makna, maka tidak boleh. Seperti membaca surat yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, sehingga maknanya terbalik 180 derajat. Harusnya umpamanya surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya panjang, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abatum. Lalu dibaca pendek, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun wala ana abidun. Alanya itu dibaca pendek. Ini artinya terbalik 180 derajat. Harusnya la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lanya panjang. Dua harokat, tidak panjang banget. La a'budu ma ta'budun. Tapi dibaca, la'budu ma ta'budun. Aku benar-benar menyembah apa yang kalian sembah. Kalau lah dibaca pendek, artinya pasti, sungguh, benar-benar disebut la taukid. Tapi kalau lah dibaca panjang, artinya tidak. Disebutnya la nafi. Coba, satu pendek, satu panjang, artinya berubah 180 derajat. Jadi kalau sampai merubah makna seperti itu, jangan jadikan dia jadi imam. Coba musyawarahkan lagi sesama DKM jamaah, coba. Ini imam itu kata Nabi, aqra'ukum bikitabillah, orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Tajwid makhrajnya benar sehingga tidak merubah arti, ya. Bukan dilihat siapa yang paling tua, itu mah kriteria yang kesian, ya, kesekian. Yang pertama, aqra'ukum bikitabillah, walaupun anak kecil. Sekalipun anak kecil itu belum baligh, asal benar sholatnya, tapi dia bacaannya terbagus, hafalannya terbanyak, dia boleh, bukan boleh, tapi dia harus jadi imam. Ya. Jadi kalau kesalahannya sampai merubah makna, maka jangan dijadikan imam. Kalau tetap kekeh jadi imam, gak mau dikudeta, gak mau diturunkan, gitu, jadi imam seumur hidup tapi gak benar, udah cari masjid lain daripada sholatnya tidak sah nantinya, ya. Adapun kalau kesalahannya itu tidak sampai merubah makna, maka masih boleh menjadi makmum bagi dia, tapi tidak afdol, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya lewat pesan singkat terlebih dahulu. Dari Itu Bagus di Purwakarta, mau tanya kalau sujud syukur dilakukan di luar sholat seperti pemain bola setelah mencetak gol, apa hukumnya Ustaz? Sujud syukur disunnahkan ketika kita memperoleh kebahagiaan yang sifatnya dadakan, bukan kenikmatan yang sifatnya rutin, permanen. Jadi setiap setelah makan sujud syukur, setelah makan enggak itu. Tapi yang sifatnya insidental, dadakan tak terduga. Ya. Baik kenikmatan itu untuk urusan agama dan akhirat ataupun untuk urusan dunia. Anak kita lulus ujian dengan predikat yang mumtaz atau cum laude, ya sujud syukur boleh, ya. Anak kita umpama yang wanita susah jodohnya, tiba-tiba ada yang melamar dan orangnya bagus, boleh sujud syukur, ya. Nah, pemain bola kan mencetak gawang teh susah, ya. Mencetak gol teh susah gitu. Ternyata bisa. ya, kemudian dan itu tidak bisa diduga kapan-kapannya, ya, bahkan bisa nyetak atau tidak. Kalau bisa nyetak, kapan-kapan kondisinya gimana kita nggak tahu. Lalu masukkan, terus sujud syukur boleh, boleh, ya. Sujud syukur pertama tidak harus menghadap kiblat. Kedua, tidak harus memiliki wudu, tidak harus suci dari hadas atau dari najis. Ketiga, tidak harus juga menutup aurat. Karena tidak ada keterangan yang mensyaratkan semuanya itu, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke penanya lewat pesan singkat terlebih dahulu. Bismillah, afwan Ustaz, bolehkah kita bermakmum sama imam yang masih merokok? Syukran Ustaz, alhamdulillah di Bandung. Ya, katakanlah, boleh enggak kita bermakmum kepada ahli maksiat yang masih bergelimang dalam kemaksiatan, baik merokok, berjudi, mabuk, koruptor gitu ya. Ya, selama sholatnya memenuhi syarat sahnya sholat, rukun sholat terpenuhi, wajib sholat dilakukan sehingga sholat dia sah untuk dirinya, maka sah juga keimaman dia. Kita boleh bermakmum. Boleh enggak bermakmum ke ahli maksiat? Boleh. Selama dia kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya. Selama sholatnya benar untuk benar dan sah untuk dirinya. Siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimaman dia bagi makmumnya. Ya, cuma mungkin tidak afdol saja. Kalau umpam mencari imam yang bebas dari dosa dan maksiat alias maksum, tak akan pernah ada. Semua imam karena manusia pasti, ya, pasti terjerumus dalam dosa. Nanti merokok tidak, tapi imam ini suka ngigibahin orang, suka menghina orang dan rutin. Boleh enggak bermakmum ke imam yang suka mencela orang lain? Nanti akan muncul pertanyaan seperti itu, ya. Jadi ahli maksiat sah keimamannya selama sholatnya benar, sholatnya sah bagi dirinya, maka sah pula keimaman bagi makmumnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu, ya, siapa di mana, Bu? Ya, Ibu Nur di Bandung. Oh iya, silakan Ibu Nur. Ustaz mau tanya, doa sesudah wudu itu kan disunahkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sambil angkat tangan enggak, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala kitab Tadul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika membahas hadis ini, beliau menyatakan ya disunahkan mengangkat kedua tangan. Tapi ulama lain tidak sepakat, seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan karena ini momen khusus, ya, berdoa seusai berwudu disyariatkan dengan doa yang diajarkan. Adapun mengangkat tangannya membutuhkan dalil. Ketika tidak ada dalil maka jangan dilakukan. Maka beliau menyatakan bahwa mengangkat tangan seusai berwudu dan berdoa setelah wudu tidaklah disyariatkan. Jadi walhasil ini ikhtilaf para ulama. Ada dua-duanya anda sandaran. Jangan sampai kita bertengkar karena masalahnya. Kalau ada kawan kita yang angkat tangan, ya biarkan ada sandarnya. Kalau kitanya tidak mengangkat tangan, ya jangan angkat tangan, ya. Mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat atau hujahnya lebih kuat dari yang lainnya, itu ambil dan tetap ihtiram, hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil. Adapun saya pribadi tidak angkat tangan. Karena apa namanya, ini adalah momen khusus, doa khusus yang rutin dilakukan sama dengan doa seusai makan, doa keluar masuk WC, doa keluar masuk rumah, doa naik kendaraan, doa ini dan itu tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa karena rutinnya itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW berdoa dengan doa yang rutin harian dengan cara mengangkat tangan, baik mau tidur, bangun tidur, ya, doa kafaratul majlis atau doa ketika mendoakan orang lain yang bersin hamdalah lalu kita yarhamukallah sambil mengangkat kedua tangan. Tidak pernah diceritakan Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi semua aktivitas rutin yang ada doa di sana, maka doanya tidak mengangkat tangan. Adanya mengangkat tangan membutuhkan dalil khusus tentang hal itu. Tak ada dalil maka tak ada angkat tangan. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Masih menunggu kali ya. Kami persilakan bagi antum, bapak, ibu sekalian yang akan bertanya, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iqbal. Iya, Pak Iqbal ya. Dari Muhammad Tuhan Ustaz. Iya. Kaifahaluk Ustaz. Bikhair, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Ustaz, dalam kajian beberapa hari yang lalu, Ustaz tidak menganjurkan jika seseorang katakanlah akan berhaji ataupun berumrah, dia memberitahukan kepada yang lainnya. Nah, saya ingin mengambil pelajaran dari kita surat Ad-Duha, Ustaz, kaitannya kita diperintahkan oleh Allah untuk juga kita bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan tentang hal itu. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Rabbu, silakan kalian sebar-sebarkan. Itu nikmat dunia. Kita dapat rizki, kita dapat kesehatan, kesembuhan dari penyakit, silakan. Adapun nikmat berupa hidayah untuk beramal soleh, ya jangan. Alhamdulillah tadi malam saya tahajud nikmat banget. Sampai disebar di media sosial. Alhamdulillah saya sudah membagikan sembako 1000 paket nih. Nikmat Allah yang luar biasa. Itu riya. Jadi yang dimaksud fa'amma bi ni'mati rabbika fahadith, bukan nikmat hidayah untuk beramal. Ya, termasuk kita mau umrah, mau haji. Nanti sulit dibedakan antara tahadduts bin ni'mah dengan riya gitu ya. Maka tahadduts bin ni'mah hanya menyangkut kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Kita umpamanya memiliki rizki, kita umpamanya sembuh dari penyakit, umpamanya ya, kita alhamdulillah sudah diterima menjadi karyawan di swasta atau di negeri, kita naik jabatan, naik pangkat, boleh sebar-sebarkan. Ya. Adapun kita tadi malam nikmat tahajud, aduh tadi saya pagi baca Al-Qur'annya sejuz, itu 1 jam itu rasanya kurang, saya tambah sejuz lagi, nikmat. Itu Maria, itu mah sumahnya. Jadi bukan nikmat hidayah untuk beramal soleh. Ya, untuk itu mah kalau kita mampu menyembunyikan amal baik, sembunyikan untuk menyelamatkan kita dari ya sumah, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dudung, bisik keburu putus. Maaf Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya takbir aku lihom pada salat Id? Apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Yang kedua Ustaz. Iya. Apakah berdua pada habis sholat fardhu juga apakah disyariatkan mengangkat tangan atau tidak juga? Iya. Nah, itu saja yang disampaikan. Iya. Atur sebuah nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya Pak Dudung selamat dari keterputusan ketika bertanya ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama ketika sholat id. Sholat id di rakaat pertama melakukan 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Pertanyaannya, apakah ketika takbir itu angkat tangan atau tidak? Gitu ya. Ulama juga ikhtilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama menyatakan mengangkat kedua tangan. Sama dengan hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir pada waktu sholat jenazah. Diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi, jumhur ulama menyatakan mengangkat kedua tangan. Dan itu pendapat para ulama Najd, para ulama-ulama di Timur Tengah seperti di Saudi, di Kuwait, di Qatar dan seterusnya. Mereka mengangkat kedua tangan ketika takbir, sholat id ataupun sholat janazah. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi, imamnya juga angkat tangan ketika sholat janazah dan sholat id. Termasuk juga sholat yang menyerupai sholat id, yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan, ya. Sekarang ini dipersering atas instruksi dari Raja bahwa para imam termasuk Masjid Haram, Masjid Nabawi pada sholat subuh di waktu-waktu tertentu disuruh untuk melakukan sholat istisqa, ya. Dan itu sama tata caranya dengan sholat itu. Mereka angkat tangan, ya. Nah, kedua, pendapat yang kedua menyatakan tidak angkat tangan. Yang berpendapat seperti ini di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beserta murid-muridnya. Karena apa? Karena tidak ada nas yang mengharuskan atau mensyariatkan menyuruh untuk mengangkat kedua tangan. Yang disyariatkan hanyalah takbirnya saja. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya pribadi, kalau saya jadi imam atau sholat sendirian, maka saya tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir. Tapi kalau imamnya mengangkat kedua tangan, saya pun akan ikut mengangkat kedua tangan. Kalau saya menjadi imam sholat janazah di sini, saya tidak angkat tangan ketika takbir. Tapi ketika saya menjadi makmum di Masjid Haram, Masjid Nabawi, sholat janazah, saya angkat tangan karena saya mengetahui imamnya mengangkat kedua tangan dalam hal itu. Ya, ini yang pertama, Pak Dung. Yang kedua, apakah mengangkat tangan berdoa ba'da sholat? Tidak. Karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya. Kalau Nabi dan para sahabat rutin sehari 5 kali pada sholat berdoa, tapi tidak mengangkat tangan, itulah sunnahnya. Sunnahnya ketika berdoa pada sholat fardu tidak mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya. Afwan Ustaz, mau menambahkan barangkali apa dalam takbir sholat id 7 kali itu, apakah itu sudah termasuk takbiratul ihram atau? Kalau takbiratul ihram, angkat kedua tangan. Takbir pertama dalam sholat jenazah, angkat tangan. Takbiratul ihram di dalam sholat id juga angkat tangan. Ya. Takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku juga angkat tangan. Ketika itidal juga angkat tangan, ya, sama dengan sholat-sholat seperti umumnya. Yang tidak angkat tangan hanyalah takbir yang 7 kali atau 5 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Teti di Antapani. Silakan Bu Teti. Ustaz mau bertanya, kalau benarkah kalau kita membaca Quran atau belajar Quran itu harus bersanad dari Rasulullah? Begitu aja, ya. Ustaz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afdolnya begitu, Bu. Ya, afdolnya belajarlah ke orang yang punya sanad. Dan sanad ini nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada semacam sertifikat yang di dalamnya terdapat penjelasan silsilah sanad dari mulai dia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia umpamanya mengetahui bacaan tersebut dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya terus nyambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad, ya. Sehingga ucapannya terjamin. Benar dalam arti tajwidnya, makhrajnya dan sifat hurufnya. Itu keluar dari. Dan disimak oleh para ulama, oleh gurunya yang gurunya juga memiliki sanad dan dia kemampuannya sudah terjamin, ya, sudah terjamin. Disimak, bukan sekali dua kali, ya, berkali-kali. Saya dengar ada anak saya yang juga apa namanya sudah alhamdulillah sudah hafid, dia menyatakan kadang sehari setor dua kali. Maksudnya dua kali khatam. Dari ba'da sholat subuh terus enggak istirahat, sebenarnya hanya minum kalau di luar Ramadan, ya, minum. Terus sampai zuhur sampai jam 2 selesai. Nanti ba'da asar lanjut lagi, ulang lagi dari Al-Fatihah. Terus sampai An-Nisa sampai jam 10 atau 11 malam baru selesai, terselang sholat. Itu berkali-kali begitu sampai tidak ada kesalahan dalam pengucapan, tidak lupa, tidak agak-agak, dan tidak ada kesalahan dalam tajwid makhraj di hadapan gurunya, ya. Setelah mutqin itu mantap ke kehafalannya dan pengucapannya sudah mutqin, ya, sudah berkali-kali tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, baru dikasih sanad dan ada sertifikatnya. Saya melihat sertifikatnya. Oh, begini, ya. Nah, itu baru dapat sanad. Nanti dia belajar lagi, kemudian melatih menyimak orang lain di hadapan gurunya. Kalau sudah berkali-kali menyimak dengan tidak ada kesalahan, baru dia musnid. Musnid itu artinya orang itu boleh memberi sanad kepada orang lain. Afdalnya begitu, ya. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya belajar kepada orang yang tidak bersanad, maka belum tentu orang tersebut juga benar tajwid makhraj dan sifat huruf yang diucapkannya. Ya, belum tentu. Menurut orang umum, ya, ini sudah benar. Tapi pas di hadapan ahlinya, oh, masih keliru, masih salah. Ya, giginya, lidahnya, bibirnya dilihat. Tidak hanya didengar, disimak, hanya istima aja, hanya mendengar dengan telinga. Tapi dilihat, makhrajnya itu benar ya, keluarnya huruf itu dari mana. Ketika umpamanya mengucapkan to, do, ya, ga, umpamanya itu monyong apa tidak gitu. Tidak boleh monyong. Walau dolin sambil manyun, sambil monyong. Itu salah, keliru ya. Dasar seton, syaiton, sambil manyun, monyong. Itu keliru, salah. Maka pasti akan disalahkan ya. Jadi bagusnya ke orang yang punya sanad ya. Dan orang seperti ini memang jarang. Nah, di kita ada program Tata atau apa namanya? Iya. Tata Damri apa? Apa singkatannya? Tata Quran. Ah, tahsin talaqqi Al-Quran. Yang ngajarnya sudah punya sanad dan dia musnid, ya. Dia bisa memberi sanad dan sudah memiliki sanad. Saya lihat sanadnya, ya, sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir ke pesan singkat, mohon dijelaskan tentang amalan atau kaifiat cara itikaf di musim Covid sekarang ini, Ustaz. Ya, kalau masjid masih ditutup, ya tidak bisa kita itikaf, karena itikaf harus di masjid, ya. Di rumah bukanlah itikaf. Tapi amalan-amalan ketika itikaf bisa kita lakukan di rumah. Yaitu sholat malam gitu ya, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, ya. Nah, itu mengisi itikaf itu begitu, ya. Kita tidak bisa melakukan di masjid. Karena masjid sekarang dikhawatirkan menjadi media penyebaran COVID-19 ini, maka ditutup. Dan ini saya secara pribadi mendukung penuh. Dan kepada aparat hendaklah mempertegas aturannya. Untuk menutup masjid-masjid demi menjaga jangan sampai COVID-19 ini tersebar lebih luas lagi, ya. Satu orang kena, yang lain kena, pulang ke rumah seluruh keluarganya nanti kena, ya. Dan itu berbahaya sekali. Taruhannya nyawa gitu ya, taruhannya nyawa. Nah, sekarang di negara-negara lain yang sudah turun ternyata karena tidak ketat lagi di dalam berinteraksi secara sosial, sekarang menyebar lagi sampai disebutkan gelombang kedua dari penyebaran virus corona. Itu terjadi di Cina, itu terjadi di Korea, dan dikhawatirkan terjadi juga di Indonesia, ya. Saya sangat senang ketika presiden menyatakan dilarang mudik, yang mudik didenda 100 juta, kan gitu ya. Diterapkan PSBB secara ketat ya. Nah, tapi ternyata ada wacana lagi dicabut lagi PSBB, dibolehkannya lagi mudik, jadi liar, kata itu ditutup, kata ini dibuka. Mana yang benar gitu ya. Tapi saya mendukung perketat agar bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini ya. Jadi kita tidak akan iktikaf di masjid kita, Masjid Umar bin Khattab, kita tidak akan membuka untuk kegiatan apapun, baik sholat berjamaah, sholat Jumat ataupun taraweh termasuk iktikaf ya. Kalau ada yang minta izin iktikaf juga kita tidak akan izinkan demi kemaslahatan bersama ya. Maka lakukan di rumah. Adapun tidak dengan niat itikaf, tapi seluruh amalan itikaf bisa kita lakukan di rumah. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.